baju, beta telpon mama, mau bilang kita mau kawin. Dengar dari jauh mama pun senyum bahagia. Beta tahu mama tanya beta, anai dia tuh siapa. Beta bilang mama jangan takut, dia tuh baik, baik pas kali. Beta minta restu, beta minta doa. Mama beta mau kawin. Bila mata pada opa dan oma dan basudara kong. Mama mama senang kasih. Telepon mama, mau bilang kita mau kawin. Dengar dari jauh mama pun senyum bahagia. Beta tahu mama tanya beta, andai dia tersapa. Beta bilang mama jangan takut, dia tuh baik, baik pas sekali. Beta minta restu, beta minta doa. Mama beta mau kawin. Bila mata pada opa dan oma dan basudara dong. Mama mama senang kasih. Mama mama senang kasih. Beta cuma mau mama bahagia sampai mama gendong cucu. Mama dari sana.